السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، معاشر المسلمين، hadirin salat isya dan maghrib berjamaah rahimani wa rahmakumullah, tidak terasa separuh perjalanan bulan suci Ramadan telah kita lewati. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala tetap senantiasa memberikan kepada kita kekuatan dan keistiqomahan untuk tetap beribadah kepadanya sampai akhir Ramadan nanti dan sampai akhir hayat kita. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahmakumullah, Ramadan adalah madrasah, tempat penggemblengan, pendidikan yang luar biasa, yang istimewa, tidak ada duanya di atas muka bumi ini. Berbagai macam pelajaran ada di dalam bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, ampunan dan pahala ini. Di antara sekian banyak pelajaran yang bisa dipetik di bulan yang suci ini, di antaranya bahwasanya bulan Ramadan menggembleng kita untuk kita bisa memanage lisan kita, untuk kita bisa menjaga dan mengatur lisan kita. Kita ketika berpuasa, insya Allah 1000 kali akan berpikir ketika mengucapkan ucapan yang kotor, ucapan yang dusta, karena kita khawatir puasa kita akan berkurang pahalanya kalau kita berkata yang tidak sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Kita ingat sabda Rasulullah SAW, "Man lam yajak qaula zur wal amala bihi fa laisa lillahi hajatun fi an yajaa tahama wa syarabahu." Barang siapa yang tidak mau meninggalkan ucapan dusta atau perbuatan dusta, Allah tidak butuh dengan puasanya. Ketika kita mendengarkan hadis ini, sekali lagi kita akan berpikir 1000 kali kalau berbicara dusta atau berbicara bohong atau menggosip ataupun bicara-bicara yang menyelisih syariat Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah pelajaran yang wajib untuk kita pegang erat sampai kita mati. Harus kita menjaga lisan. Apalagi kita ingat peribahasa kita, lisan tidak bertulang. Susah untuk dikendalikan illa man rahimallah, kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah banyak ayat, banyak hadis yang mengingatkan kita tentang bahaya lisan. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala yang kita baca tadi, mayal fidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah ucapan itu keluar dari lisan mulut manusia kecuali ada malaikat yang mencatatnya, dan semuanya akan dihisab, akan ditimbang, akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Allah mengatakan, yauma tashhadu alaihim arsinatuhum wa arjuluhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Pada hari ketika lisan-lisan mereka, tangan-tangan mereka, kaki-kaki mereka bersaksi atas mereka pada hari kiamat atas apa yang mereka ucapkan dan apa yang mereka perbuat. Maka ma'asyar muslimin rahimani wa rahmakumullah, sekali lagi lisan ini sangat amat berbahaya, bisa menjadi bumerang atas kita di dunia maupun di akhirat. Apalagi kalau kita lihat sabda Rasul sangat banyak sekali tentang ancaman, tentang peringatan bahaya lisan. Di antaranya Rasul mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik, atau kalau enggak bisa berkata baik, lebih baik dia diam. Orang Arab berkata, "Idza kana al-kalamu min fiddatin fasukutu min dhahab." Jika ucapan itu dari perak, maka diam itu dari emas. Kemudian juga Rasulullah SAW pernah mengatakan, "Man yadmani ma baina lihyaihi wa baina rijlihi adamanahu jannah." Barang siapa yang bisa menjaga lisan dan kemaluan terjamin surga baginya. Kalau kita mau mengharapkan surga Allah, di antaranya jaga lisan kita. Demikian pula kita ingat suatu wejangan Rasul. Suatu saat Rasul didatangi seseorang seraya berkata, "Inni wa aujiz, ya Rasulullah, berilah aku wejangan singkat." Rasul pun mengatakan di antaranya, "Wala tatakallam bi kalamin ta'tadiru minhu ghadan." Jangan engkau berkata dengan suatu ucapan perkataan yang engkau besok akan menyesalinya. Na'udzubillahi min dzalik. Sebelum kita menyesal di hari kiamat, mari kita jaga lisan ini dalam rangka mengamalkan sabda wejangan Rasul SAW tadi. Demikian pula Rasul pernah berwasiat kepada Mu'adz bin Jabal seraya menjulurkan lisan beliau. Beliau mengatakan, "Kufani kahada, jaga lisanmu. Wahal yakumun nasa finnari ala wujuhihim illa hasaidu alsinatihim." Tidaklah manusia ditelungkupkan di atas wajah mereka di dalam api neraka kecuali karena sebab ucapan lisan mereka. Ini salah satu jalan menuju ke neraka Allah, kalau tidak bisa meminit lisan, kalau tidak bisa menjaga lisan. Apalagi Rasul mengatakan lagi, "Innar rajula la yatakallam bi kalamin la yara bi habatan." Ada seseorang yang dia berbicara seenaknya, asbun saja, tidak dia pikir, dia kira itu ucapan yang remeh, dia anggap angin lalu. Namun kata Rasul, dengan ucapan ini yahwi biha minari tabina karifan, karena ucapan yang dianggap sepele inilah dia masuk ke dalam api neraka selama 70 tahun lamanya. Na'udzubillah min dzalik. Inilah ma'asal muslimin, peringatan dari Rasul SAW agar kita menjaga lisan. Apalagi Rasul juga bersabda, "Inna khataya bani adam min lisani," atau "Inna akthara khataya bani adam min lisani." Sesungguhnya kesalahan bani adam manusia itu kebanyakan dari lisannya. Maka sekali lagi ma'asal muslimin, Ramadan momentum yang tepat untuk kita bisa menjaga lisan. Lisan bukan untuk berkata-kata yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah nikmat dari Allah, perlu untuk kita syukuri dengan kita menjaganya. Jangan sampai berucap yang membuat murka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata para ulama, bahaya lisan ini ada dua macam. Secara umum, yaitu lisan yang mengarah kepada kesyirikan, yang mengarah kepada kekufuran. Dan yang kedua, mengarah kepada kemaksiatan. Adapun lisan yang mengarah kepada kesyirikan, kekufuran, banyak sekali contohnya. Seperti ucapan pujian-pujian terhadap Nabi Muhammad yang berlebih-lebihan, yang mensejajarkan Nabi Muhammad dengan Allah SWT. Kita mungkin pernah mendengar ucapan, "Allahumma salli salatan kamilah wa salim salaman tama ala sayyidina Muhammad alladzi tanhalu bil uqad wa tanfariju bil kurab wa tuqda bil hawa'id wa tunalu bil raghaib." Ya Allah, berilah salawat dan salam yang sempurna kepada Tuhan kita Nabi Muhammad, yang dengan Nabi Muhammad akan terurai semua ikatan, dengan Nabi Muhammad akan hilang semua kesusahan, dengan Nabi Muhammad akan tergapai semua kebutuhan, dengan Nabi Muhammad akan tercapai semua cita-cita. Na'udzubillah min dzalik. Mana yang tersisa untuk Allah Subhanahu wa taala? Allah mengatakan, "Wa iyyam tasallallahu bi dzurri fala kasifa la ilaha huwa." Apabila Allah menimpakan musibah, tidak ada insan mengentasnya kecuali Allah. Kok mereka mengatakan Nabi Muhammad bisa mengentaskan kesusahan? Ini syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ucapan yang berbau syirik, yang menyekutukan Allah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada pula yang mengatakan, "Ya akramal khalqi maliman aludu bi siwaka inda ulul hadisil amami." Wahai Muhammad, makhluk yang paling mulia, tidak ada tempat aku berlindung ketika musibah datang kecuali kepadamu. Padahal kita diajarkan qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, minta perlindungan kepada Allah, bukan minta perlindungan kepada Nabi Muhammad. Ditambah lagi oleh mereka kesyirikannya dengan mengatakan, "Wa min dunika dunya wa dharrataha," di antara kedermawanmu wahai Nabi Muhammad adanya dunia dan akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Sedangkan Allah mengatakan, "Wa inna lana lal akhirata wal ula," sesungguhnya dunia dan akhirat milik Allah. Ditambah lagi oleh ucapan syirik mereka, "Wa min ulul di antara ilmumu wahai Nabi Muhammad, ilmu jilahul mahfud, ilmu ghaib. Na'udzubillah min dzalik. Padahal Allah berfirman, qul la ya'lamu man fis samawati wal ardhil ghaiba illallah. Katakanlah, tidak ada yang tahu yang ghaib di langit maupun di bumi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini sekali lagi bahaya kita kalau tidak dipikir, menjerumuskan orang ke dalam kesyirikan. Demikian pula ada ucapan yang mengarah kepada kekufuran, kufur besar, di antaranya memperolok agama Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, "Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tahtaziun, la ta'tadiru faqad kafartum ba'da imanikum." Katakanlah, apakah dengan Allah, dengan ayat-ayatnya, dengan rasulnya kalian memperolok? Jangan kalian minta maaf setelah kalian kafir, setelah keimanan kalian. Kata para ulama, orang masuk Islam sangat mudah, hanya mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha wa anna muhammadar rasulullah. Namun ingat, orang itu bisa keluar dari Islam lebih cepat dari itu. Contoh, kalau ada orang mengatakan, ya, Islam itu kadaluarsa, hukum Islam tidak relevan dengan zaman, Nabi Muhammad pendusta misalnya, na'udzubillah min dzalik, ucapan kufur. Atau mengatakan, ya, poligami itu syariat kuno, syariat yang tidak berlaku sekarang, mendzalimi wanita dan sebagainya, ini kufur. La ta'tadiru faqad kafartum ba'da imanikum. Jangan kalian minta maaf, kalian telah kafir setelah keimanan kalian. Hati-hati, lisan bisa menjadikan orang keluar dari agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bahaya lisan yang kedua, yaitu ucapan lisan yang mengarah kepada maksiat, dan alangkah banyaknya. Ini seperti lautan yang tak bertepi. Ada ucapan dusta yang mana Rasulullah SAW bersabda, ayatul munafik talasa, tanda kemunafikan ada tiga. Idza haddatsa kadzab, apabila dia berkata, dia berdusta, apalagi di bulan yang suci ini, maka berlipat ganda dosanya. Innal kadzib yahdi ilal fujur wa innal fujur yahdi ilan nar. Sesungguhnya kedustaan itu mengarah kepada kefajiran, dan kefajiran mengantarkan ke dalam api neraka. Dan di antara bentuk kedustaan tanpa dirasa, yaitu menyebarkan semua berita yang kita dengar, entah lewat media, entah lewat mulut orang lain. Kalau kita tidak cross check, kita asal menyebarkan begitu saja berita tersebut, maka ingat sabda Rasul, kafa bil mar'i kadziban au isman an yuhaddits fi kulli ma sami'. Cukup orang itu dikatakan berdusta atau berdosa kalau dia menyebarkan semua berita yang dia dengar. Tidak semua berita yang kita dengar itu benar. Meskipun dari orang pengajian, bisa jadi dia pelikunan, bisa jadi memang hobinya berdusta, memang hobinya memfitnah orang. Makanya Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang beriman, jika datang berita dari seorang yang fasik, maka tabayyunlah, cross-checklah. Jangan ditelan mentah-mentah, apalagi disebarkan. Nanti akan apa? Ia mengakibatkan dosa bagimu. Na'udzubillah min dzalik. Apalagi tadi, ciri orang munafik kalau berkata berdusta, suka menebarkan gosip. Seperti kisah Rasul yang dituduh macam-macam oleh orang munafik, di antaranya Abdullah bin Ubay bin Salul. Sampai Allah menurunkan ayat tentang al-ifk. Innal ladina ja'u bil ifki usbatum minkum, la tahsabuhu khair, la tahsabu syarran lakum, bahwa khair lakum, likulli imri'in minhum maktasaba minal ismi. Walladzi tawalla kibrahu lahum adzabun adzim. Allah mengatakan, sesungguhnya yang mendatangkan cerita-cerita bohong, ya, gosip, sesungguhnya itu kelompok dari kalian. Jangan kalian mengira itu jelek, bagi yang dituduh itu baik, karena akan mendatangkan pahala pada hari kiamat kelak. Setiap orang yang ikut menyebarkan berita tersebut akan mendapatkan dosanya pada hari kiamat, dan para provokatornya baginya azab yang pedih. Na'udzubillah min dzalik. Ini ancaman dari Allah Subhanahu wa taala bagi yang mengumbar lisannya tanpa dia pikir, tanpa dia cross-check terlebih dahulu. Demikian pula Rasulullah SAW mengatakan tentang masalah ucapan yang dusta, bahwasanya ya, ucapan dusta ini adalah ciri orang al-munafik. Kemudian di antara dosa lisan kata para ulama al-ghibah, ya, menggunjing ngerasani orang. Allah mengatakan wala yaqtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayakula lahma akhihi tanpa karih sumu. Janganlah sebagian kalian menggunjing ngerasani sebagian yang lain. Apakah salah seorang di antara kalian suka untuk memakan bangkai saudaranya sendiri? Na'udzubillah min dzalik. Bahkan bukan hanya yang dosa yang ngerasani, yang ikut nimbrung dalam majlis gosip riba itu juga mendapatkan dosanya. Wala taqfu ma laysa laka bi'ilmun inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana ahlu mas'ula. Jangan engkau mengikuti apa yang engkau tidak memiliki pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati semuanya akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan mengatakan saya enggak ikut ya gosip, saya enggak ikut-ikut fitnah ini. Saya cuma hadir diam tok. Itu sudah terkena dosanya. Bahkan ulama mengatakan as-sakit anil haqqi syaitan aqrab. Orang yang diam dari kebenaran, tidak membela hak saudaranya, tidak membela kehormatan saudaranya, itu setan yang bisu. Na'udzubillah min dzalik. Bahkan Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin, beliau mengatakan bab setelah ada bab haramnya menggunjing, haramnya ghibah, beliau iringi dengan bab tahrim sama'il ghibah, haramnya mendengar gosip, haramnya mendengarkan ghibah. Wa amri man sami'a ghibatan wa harramatan bitarkiha wa inkar ala qa'iliha. Bahkan perintah Allah dan Rasulnya untuk orang itu meninggalkan majlis ghibah tersebut dan mencari orang yang menghibah. Apalagi Rasul mengatakan man raja ankir di akhi raja Allah wajahu finnari. Barang siapa yang membela kehormatan saudaranya, kalau ada saudara kita digosipi, dihibah, kemudian kita bela, baik tidak kita melarang orang itu menggosip. Kalau memang saudara itu ada kesalahan, langsung dinasehati, jangan digosipi. Kalau digosipi, kata Imam An-Nawawi, Anda wajib membela kehormatan saudara Anda, Anda ingkari, Anda nasihati orang yang menggosip tersebut, jangan diam saja. Sebagaimana kata ulama tadi, orang yang diam dari kebenaran atau dari kebatilan, dia seperti setan yang bisu. Na'udzubillah min dzalik. Masih banyak sebetulnya dosa-dosa lisan yang wajib untuk kita pahami, untuk kita ketahui, agar kita bisa selamat di dunia maupun di akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga lisan kita dari ucapan yang kufur ataupun ucapan yang maksiat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjadikan lisan kita selalu basah dengan berzikir kepadanya dan beribadah kepadanya. Aku qouli hadza wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.